billahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadilladzina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik. Kita telah pelajari tentang al-istighal, salah satu tempat dari tempat-tempat yang membuang amilnya secara wajib. Contohnya apa? Ya khana. Contohnya Zaidan idribhu. Zaidan idribhu. Zaidan dibaca nasab sebagai apa? Taktiruhu. Idrib Zaidan. Idribhu. Idribhu itu namanya jumlah apa ya khana Balukman? Mustahil bil amal di domir ismi sabi. Nggak ya khana? Zaidan idribhu, yani idrib Zaidan idribhu, idribhu itu jumlah apa namanya? Fi'liya. Indah ya khana? Ya khana Bosman? Apa nabila? Jumlah mufassir. Jumlah yang menjelaskan, menafsirkan dari kalimat sebelumnya. Jumlah mufassir itu apa hukumnya? La mahalla laha minal i'rab. Tidak ada kedudukan i'rab. Nah, kenapa di dalam bab istighal ini wajib dibuang amilnya? Anda, ya Fana? Kenapa? Jika tidak dibuang, maka dia tidak menjadi makhluk B. Jadi apa? Kalau dibuang, enggak jadi makhluk B. Kalau idrib Zaidan ya tetap mahfuz bi. Dibantu ya khana besok. Kalau tidak dibuang maka tidak beramal lagi. Enggak ya khana. Mundur. Halo Sofia. Halo Lukman. Naam. Halo Isa. Kenapa untuk bab istighal ini wajib membuang amilnya? Kalau tidak dibuang maka apa namanya fi'il sebelumnya ini dia sebagai makhulun bi. Kalau tidak dibuang fi'ilnya sebagai apa bi? Nah, kalau dibuang ya kalau dibuang dia jadi makhulun bi. Ya kenapa harus wajib itu dibuang? Soalnya itu kenapa wajib dibuang amilnya? La yujmi'una bainal mufassir wal mufassar. Mereka enggak ngumpulkan. Kalau sudah ada mufassirnya, mufassarnya dihilangkan. Ada idribhu menafsirkan daripada idrib. Maka wajiblah dibuang al mufassarnya. Ambil yang menasabkan Zaid. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kalau dikatakan dalam kitab ini al-asl ya, wa ma'rifatu yang terakhir kemarin wa ma'rifatu tafsili dzalika yutlabu minal asl. Ucapannya al-asl ini apa yang dimaksud ya Afana Aba Alif? Hmm? Terakhir 246 halaman baris terakhir. Kan disebutkan bahwasanya isim yang mendahului itu ada 5 keadaan, wajib nasab, wajib rofa, boleh nasab, boleh rofa, tapi lebih rajih nasab, boleh rofa, boleh nasab, lebih rofa, lebih rajih rofa, dan boleh nasab, boleh rofa, dan sama. Kalau dikatakan minal asal, lah indah ya kana, Bosman. Sering nanti akan kita dapati ucapan minal asal. Mana itu? Ini maksud asal ini apa ya kana apa nabila? Bagaimana? Kana Ishaq. Mundir. Mbak Sofia. Kata-kata asal ini apa yang maksud? Di belakang. Al-asal ini adalah asalnya duroh. Masih ingat gak? Duroh ini ringkasan dari syarah yang lebih panjang. Nah, udah sering antum lihat di mukaddimah. Mukaddimahnya al-mu'allif. Kalau cetakannya ini halaman 8, ya. Al-jawahirun naqiyah ala mutammimah al-ajrumiyah. Ikhtasar tuha. Jadi duroh bahiyah ini aku ringkas dari kitabku syarah terhadap mutamimah yang diberi judul Al-Jawahirun Naqiyah ala mutamimah al-ajrumiyah. Paham ya? Baris terakhir. Paragraf. Paragraf. Dua terakhir dari bawah. Dua terakhir. Atasnya wadok tuhal ikhwani yang dicetak tebal di sini sama aja. Apa? Ya sama, tapi ada sedikit perbedaan, lebih tebal. Sama-sama hitam tapi lebih tebal. Seperti sifat sholat Nabi, ya. Kitabnya Syekh Al-Albani yang ma'ruf di kalangan kita kan satu jilid itu ya. Nah, di sana ada aslu sifat sholat Nabi, ada 3 jilid tebal. Baik, kita lanjutkan. Sudah ketemu belum? Ini loh. Mana ini judul kitab aslinya itu ini. Tapi ya, ana juga belum punya ini. Enggak tahu di. Hah? Apa? Kata-kata yang tadi. Yang asal lagi. Wadok tuhal ikhwani. Kita cerita kan? Nanti cari sendiri. Mukadimah toba al-ula. Cetakan pertama. Taib. Ini sudah berulang. Barakallahu fikum. Sering beliau mengikhalah, mengarahkan kepada al-asl. Ini kitabnya yang asli. Qala wa minha al-munada. Dan diantaranya adalah al-munada. Di antara apa ini ya kana? Yang dimaksud di antaranya dhamir ha itu kembali ke mana? Membahas apa ini? Membahas tentang wajibnya membuang amil. Ya. Yang pertama apa? Al-istighol. Wajib membuang amil. Wa minha dan di antara hal yang wajib membuang amil adalah al-munada. Nahu ya abdallahi. Fa inna aslahu ad'u abdallah. Karena asalnya ya abdallah adalah aku memanggil, aku menyeru abdallah. Fahudifal fi'lu. Maka fi'il dibuang. Wa uniba ya anhu. Dan ya digantikan darinya. Dari siapa? Dari fi'il. Nah. Qala syarih qawlu al-munada. Al-munada bifathi bifathiddali. Di fathah dalnya. Isim apa ini ya Fana? Apa Nabila? Al-munada dengan di fathah dalnya isim apa? Isim fa'il atau isim maf'ul atau isim fa'il. Kalau al-munadi munada itu isim maf'ul, yang diseru, yang dipanggil. Kalau munadi isim isim fa'il, yang memanggil. Maka dikatakan sih bifathidal, dengan difathah dalnya. Bukan munadi, tapi apa? Munada. Maudhi'un minal mawadhi'i allati yuhdhafu 'amiluha wujuban. Salah satu tempat dari tempat-tempat yang dibuang amilnya secara wajib. Kenapa? Nanti akan disebutkan di bawahnya. Fa aslu qaulika ya Zaidu ad'u Zaidan. Asal ucapanmu ya Zaidu adalah ad'u Zaidan. Fa hudhifal fi'lu wujuban. Maka fi'ilnya wajib dibuang. Wa uwidha anhu harfun nida, dan digantikan darinya dengan huruf nida yaitu ya. Sekarang kalau ditanya kenapa wajib membuang amil di sini, wa innama wajaba hadfuhu, dan hanya saja wajib membuangnya. Membuang apa ya Fana? Apa Maimuna? Membuang amilnya yaitu fi'ilnya tadi. Li'annahum la yujmi'una bainal mu'awwadhi wal mu'awwadhi anhu. Karena mereka orang-orang Arab tidak mengumpulkan antara yang digantikan dengan yang menggantikannya. Ya, pengganti dan yang digantikan tidak berkumpul. Sama tadi mufassir dan mufassar. Mereka tidak mengumpulkan. Sehingga fi'ilnya ketika sudah diganti dengan ya, maka fi'ilnya wajib dibuang. Wa taqidul munada bi fathid dali lil ihtirazi minal munadi bi kasriha. Dan dikaitkan keterangan al-kata al-munada dengan keterangan fathiddal, dengan memfathah huruf dalnya, untuk menjaga dari munadi di kasroh dalnya. Apa itu munadi? Wahuwa talibul ikbal. Munadi adalah orang yang meminta untuk menghadap. Ini isim fa'il. Kalau munada isim maf'ul. Wal munada lughatan al matlubu ikbaluhu mutlaqan. Al munada secara bahasa adalah yang diminta menghadapnya secara mutlak. Yang diminta untuk menghadap, datang secara mutlak. Ini secara bahasa. Wastilahan al matlubu ikbaluhu bi harfin naibin manaba ad'u lafdan au takdiran. Munada secara istilah adalah yang diminta untuk menghadapnya dengan salah satu huruf yang menggantikan kedudukan ad'u. Ya, saya panggil, menggantikan kedudukan ad'u baik secara lafad ataupun secara takdiran. Fal awwalu wa wal aktsar, yang pertama ini yang paling banyak. Yang dimaksud awal apa ya Akhana? Aba Ishak. Lafdan. Nah. Yang secara lafaz contohnya artinya apa? Ada lafaznya. Ya. Huruf itu, huruf yang menggantikan fi'il itu, yang menggantikan fi'il ad'u itu ada secara lafaz. Fal awwalu wahwal aktsar, ini yang paling banyak. Contohnya, nahu ya ahlal kitabi. Nah, ahla al-kitabi. Ini munada. Ya Maryam. Ya Isa. wa nahwu dzalik. Adapun tentang hukumnya nanti akan ada pembahasan setelah ini. Ahli kitab hukumnya apa ya, Fana? Mundir? Rufa, nasab atau jar? Mabni ala? Ya ahli kitab, mabni ala? Ma yurfa'u bi. Indah ya, Fana? Sofia, mansuh. Kenapa? Munada mudhaf. Munada mudhaf hukumnya mansuh. Ya Maryam hukumnya apa? Lukman, mansuh. Tanah nasabnya doma. Enggak ada tanah nasab doma. Lupa pembahasan munada. Munada mudhof ini. Mana mudhofnya? Munada mufrad. Mufrad. Hukumnya apa munada mufrad? Mabni atas tanda rofaknya. Berarti Maryam hukumnya mabni atas tanda rofaknya yaitu doma fi mahali nasbin. Ya Isa. Munada apa ini ya Hana? Hukumnya mabni ala ma yufa'u. Nah, kalau di sini berarti mabni atas apa? Kalau Maryam tadi mabni ala dhom, kalau di sini mabni ala dhom muqaddar. Nah, wa nahu dzalik dan yang semisal itu banyak. Wa tsani, yang kedua. Yang ini maksud yang kedua apa? Secara takdir. Secara takdiran. Contohnya, Rabbana wa taqabbal du'ai. Wahai Rabb kami, terimalah doaku. Syaitnya mana ya, Khana Aba Usman? Rabbana, rofa, nasob, atau jer. Kenapa? Munada. Mudof. Asalnya ya Rabbana, ya-nya dibuang, takdir ditakdirkan. Yusuf a'rid an hadza, wahai Yusuf berpalinglah engkau dari hal ini. Syahidnya Yusuf. Yusuf, rafa nasab jazm. Tanda rafa'nya. Kenapa? Ke alat tidaknya mana? Mana huruf tidaknya? Ditakdirkan. Ya Yusufu, a'rid an hada. Ini Rabbana ta'wa taqabbal du'a. Takdirnya ay ya Rabbana Yusufu, ya Yusufu wa nahu dhalik. Paham ya? Dan ini harus perhatikan seperti ini. Harus teliti. Nah, kalau enggak perhatikan seperti Yusuf ini kan bisa jadi, oh ini mubtada, rofa di awal. Nah, jadi siakul kalam di sini adalah sebagai apa? Munada, ya Yusufu. Nah, juga dalam ayat yang lainnya, liyudhiba ankumur rijza ahlal bait. Liyudhiba angkum ar-rijsa ahlal, untuk menghilangkan dari kalian kotoran ahlal bait. Di sini mansub sebagai apa ya, Kona? Munada. Takdirnya ya ahlal bait. Qala wal huruf allati yunada biha sittatun. Huruf-huruf yang digunakan untuk memanggil dengannya ada 6. Dinamakan dengan huruf nida, huruf-huruf panggilan. Wahiyya al-hamzatu, hamzah yaitu A. Wa ai bi fathil hamza wa sukunil ya maksurataini wa mamdudataini. Hamzah dan disukun ya-nya maksur pendek atau mamdud. Berarti kalau maksur bacanya bagaimana? Wa ishaq. Ai maksur, berarti bacanya apa? Ai maksur itu artinya pendek, hamzahnya pendek. Ai Zaid, wahai Zaid. Kalau mamdud berarti apa? Kok A ya? A-nya yang panjang. Ai Zaid. Paham ya? Maksurataini wa mamdudataini. Takul, kamu katakan Azaidu. Di sini, barakallahu fikum. Musanna pada maksurotain, ini kembalinya kepada hamzah dan ai. Ya. Jadi hamzahnya bisa A atau A, ai atau ai. Nah. Paham ya? Jadi yang dimaksud, kan ini musanna kan, maksurotain dan mamdudatain. Ini kembalinya ke hamzah dan ai. Jadi hamzah di sini bisa maksur, bisa mamdud. Kalau hamzahnya maksur, maksurah berarti apa? A. Kalau mamdud dah berarti A. Kalau ai, maksurah berarti ai. Kalau mamdud dah berarti ai. Takul, kamu katakan Azaidu. Ini contoh untuk apa? Hamzah yang maksurah. Ai Zaidu. Bikosril hamzati fihima, dengan memendekkan hamzah pada keduanya. Ini dikosar, dipendekkan. Wa taqulu a Zaidu wa ai Zaidu biham bimaddil hamzati fihima, dengan mematkan, memanjangkan hamzah pada keduanya. Bisa ai Zaidu atau ai Zaidu. Wa ya wa aya wa haya wa wa. Ya Zaidu, aya Zaidu, haya Zaidu. Wa dan wa. Wa hadhil akhiratu, dan yang terakhir ini, yang maksud yang terakhir ini apa ya Hana Mundir? Wa muhtasratun inda sibawaihi wal jumhuri bin nudbah. Khusus menurut sibawai dan jumhur untuk nudbah. Apa itu nudbah? Wahia nida'ul mutafajjai alaihi au al mutawajjai minhu. Nah, nutbah itu seruan untuk sesuatu yang mencengangkan atau sesuatu yang sakit, mengaduh. Ya. Contohnya wa walida, wa walada, duhai anakku, wa roksa, aduh kepalaku. Ya, ini sudah pernah dipelajari, disinggung dalam pelajaran Dusulukoh, nutbah ini ya. Wa roksa, waduh perutku, sakit, artinya bukan kenyangan. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya? Aduh perutku. Wa ini wa batna, aduh tanganku sakit. Wa kok oh iya ini loh, wa yada, aduh kakiku. Apa wa pakai wa, wa rijla. Taib, ini wa khusus ya untuk nutbah menurut sibawai dan jumhur. Fal hamzatu wa ai al maksuratani li nida'il qarib. Ini pembagian dari sisi apa? Jauh dekatnya yang dipanggil. Hamzah dan ai yang maksur, maka untuk apa? Panggilan dekat. Kalau dekat manggilnya a Muhammad, wa Muhammad, ta sini. Ai Muhammad. Wa baqiyatul ahrufi li da'il ba'id. Adapun huruf-huruf yang tersisa untuk panggilan jauh. Misalkan jauh. A. Zaidu. Ai Zaidu. Wa amuha ya. Li'annaha ummul bab. Yang paling umumnya adalah ya. Untuk dekat juga bisa. Untuk jauh juga bisa. Karena dia induk dalam bab ini. It tahtasu. Karena dia siapa di sini? Dhamir fa'ilnya tahta surat dhamir mustatir jawazan hiya, kembalinya kepada ya. Karena dia, yaitu ya, itu khusus untuk nida ismillahi ta'ala. Untuk memanggil nama Allah. Bagaimana jadi kalau dipanggil rasulullah Allah dengan ya, ya fana? Alif? Ya Rob. Mau suruh manggil Allah jalla Allah ya Rob. Ya. Ya Allah. Hamzahnya jadi hamzah fat'i. Nah, kalau ya masuk kepada lafzu jalla Allah, hamzahnya jadi hamzah fat'i. Ya Allah. Atau boleh juga bagaimana? Ya-nya dirubah jadi mim yang di tasdid. Allahumma. Maknanya sama dengan ya Allah. Jadi yang bisa masuk ke lafzul jalal Allah hanya ya saja. Enggak bisa misalkan a Allah. Ai Allah enggak boleh. Yang boleh hanya apa? Ya. Wa ayyuha wa ayyatuha. Dan juga ya inilah yang khusus masuk kepada ayyuha dan ayyatuha. Ya ayyuha untuk mudzakkar, ya ayyatuha untuk mu'annas. Tidak bisa a ayyut ya a ayyuha atau a ayyatuha. Wa fil ba fa fi babil istighatsah, dan juga dalam bab istighatsah. Contohnya apa? Dalam bab istighatsah ya kana. Iya. Ingat kisahnya ketika Umar radhiyallahu ta'ala ditusuk, ditikam dari belakang. Apa yang beliau ucapkan waktu itu? Ingat ya Abu Nabila? Ya. Ya Khalifah Qulub. Ya. Ya lallahi lil muslimin. Nah, itu istighatsah. Minta nam talabul ghaus, minta dihilangkan mara bahaya. Nah, wala yuqaddaru 'indal hadfi ghairuha, dan ditakdirkan ketika di, dan tidaklah ditakdirkan ketika dibuang huruf nida itu selain ya. Jadi yang ditakdirkan hanya ya, misalkan tadi rabbana. Mana amil yang huruf nidanya mana? Takdirnya apa? Ya, ya Rabbana. Enggak boleh A Rabbana atau Ay Rabbana. Haya Rabbana. Wallahu a'lam bissawab. Naksari bihada barakallahu fiik. Yang yang wawu. Wawu lata atau wawu ra'sa. Belakangnya masih ada. Sudah dibelajar itu? Hmm. Lihat lagi ya. Biar nyari. Kalau nanti dijawab malah enggak nyari kan. Bahas kan nanti lebih ingat. Baik. Barakallahu fiik.